kambang-kambang melati, pakai akan di malam arba. Kambang goyang di ujung galung, pengantinnya sudah patimung. Raja duduk bersanding, kambang goyang di ujung galung, emas murni.